بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كمسلمين كمسلمات جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana hujan, turunnya keberkahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini, kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberadaannya dan juga sifat baik sifat telaga maupun sifat orang-orang yang datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sifat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama mendahului umatnya untuk menyambut mereka dan juga mempersiapkan persiapan-persiapan menyambut umatnya, sebagaimana dalam hadis yang ke 5917 yang kemarin terakhir kita baca, bahwa Nabi SAW mengatakan ana faratukum alal haudhi. Ini sifat datangnya Rasulullah SAW ke telaga, yaitu dia yang mendahului umatnya, dia yang pertama sampai di telaga. Kemudian sifat yang kedua, ya, kalau keberadaannya sudah jelas di hadis yang pertama, ya, keberadaan ya, sama keberadaan telaga dan bagaimana Nabi datang ke telaga tersebut, yaitu dia yang pertama. Kemudian man warada syariba, ini hukum asalnya, siapa yang mendekat dan sampai di telaga maka pasti minum. Yang sampai di telaga pasti minum. Kemudian barang siapa yang minum, lam yadhma abadan, barang siapa yang minum maka dia tidak akan haus selama-lamanya, ya, tidak akan haus selama-lamanya. Ada perbedaan pendapat ulama dalam ungkapan ini, apakah mereka yang sudah minum air telaga ini tidak akan mungkin masuk neraka, atau yang minum dari telaga ini kemungkinan masuk neraka. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, bisa jadi dia orang-orang yang beriman tetapi banyak dosanya, ya, karena asalnya umat Nabi Muhammad semuanya minum, ya, baik yang langsung masuk surga ataupun yang singgah di neraka. Ini pendapat yang kedua tadi, bahwa mungkin saja dia minum kemudian dibawa ke neraka untuk disiksa. Hadis ini juga juga berlaku terhadapnya, lam yadhma abadan, tidak akan haus selama-lamanya meskipun dia di dalam neraka. Maksudpun dia meskipun dia di dalam neraka disiksa, cuma kelebihannya dia tidak akan haus di neraka. apalagi yang langsung masuk surga tidak akan mungkin haus, karena di surga ada orang yang haus. Haus itu kan ujian. Ya. Tidak akan ada orang yang haus, tidak akan ada orang yang lapar di surga. Ya. Makanan yang dimakan di surga makanan kenikmatan, bukan karena lapar. Ya. Minuman yang diminum di surga dengan berbagai jenisnya itu bukan karena haus, tetapi untuk menikmati. Maka dengan makna yang pertama atau makna yang kedua bisa jadi itu orang yang minum kemudian dia masuk neraka. Bagi dia, dia di neraka tidak haus walaupun disiksa, tapi salah satu siksaan yang sudah diangkat darinya adalah tidak haus lagi. Nah ini makna man syariba lam yazma abadan. Siapa yang minum dan maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ini sifat telaga. Sifat telaga, bila ada yang meminumnya maka dia, orang itu tidak akan haus. Ya. Meskipun dia minum hanya beberapa teguk saja. Ya. Meskipun meminum walau beberapa teguk saja, karena dia adalah anugerah. Minuman yang berkah. Ya. Kemudian sifat yang ketiga atau yang keempat, yang pertama nabi yang pertama sampai di sana, kemudian yang kedua siapa yang sampai mendekat pasti minum. Pengecualian yang ada di ujung hadis ini, orang yang tidak minum, orang yang tidak dibiarkan mendekat, ya, orang yang dihalau, diusir, berarti dia tidak mendekat. Maka tidak bertentangan ungkapan hadis ini, man warada syarima, siapa yang datang pasti minum, dengan hadis bahwa di ujungnya bahwa akan ada orang-orang nanti yang akan dihalau, dicegah, ya, dari mendekat. Berarti kalau tidak mendekat dia tidak minum. Ya. Kemudian sifat yang kedua, yang ketiga, yang kedua adalah siapa yang mendekat minum. Sifat yang ketiga, siapa yang minum maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian sifat yang keempat sekarang ini, wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani, akan datang nanti kelompok atau orang-orang yang banyak, saya mengenali mereka dan mereka mengenali saya. Saya mengenali mereka dari ciri-ciri sebagai umatnya, dan mereka mengenali Nabi karena telaganya, ya, karena dia yang pertama sampai di sana, karena memang ciri-ciri Nabi sudah ada dalam hadis-hadis. Hanya saja thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalang-halangi antara saya dengan mereka. Ini berarti tidak mendekat ke telaga dan juga tidak mendekat ke Nabi, waliyadzubillah. Ini ciri atau sifat yang keempat, yaitu ada orang-orang yang dihalau, diusir, dihalang-halangi untuk mendekat kepada telaga sekaligus mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian di hadis yang sama dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, makanya kemarin kita buat untuk hadis ini dua nomor, 5916, 5917. Yang satu hadis sahal, yang satu lagi hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Yang sedikit ada perbedaan penjelasan tambahan, yaitu innaka la tadri ma amilu ba'dak. Ini penyebab kenapa mereka dihalangi untuk mendekati Nabi dan juga mendekati telaga Nabi, yaitu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikenal oleh Nabi. Ya. Innaka la tadri ma amilu ba'dak. Sungguhnya engkau tidak mengenali apa yang mereka perbuat setelahmu. Nabi tidak kenal. Nah, sekian banyak amalan-amalan yang tidak dikenal oleh Nabi. Karena Nabi tidak mengajarkan. Bila Nabi tidak mengajarkan, apakah Nabi mengenalnya? Tidak akan mungkin Nabi mengenalnya. Ini makna yang umum dari hadis ini. Ada makna yang lain yang dijelaskan dalam riwayat yang lain, bahwa yang dimaksud adalah murtad. Ya. Sungguhnya engkau, sungguhnya mereka murtad, meninggalkan agamamu setelah kamu. Ya. Ini makna yang lebih spesifik yaitu murtad. Dan orang yang murtad tentu dia tidak menyukai syariat Nabi SAW. Dan yang umum tadi yaitu perbuatan, sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu. Maksudnya dari agama yang diajarkan oleh Nabi, berarti yang mereka lakukan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ini hadis yang kemarin. Kemudian setelah mendengarkan sebab kenapa mereka dihalang-halangi mendekati Nabi dan mendekati telaganya, yaitu yang tadi mereka berbuat, beramal apa yang tidak dikenal oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan fa'akul suhqan suhqa. Ini yang akan terjadi nanti di sana. Nabi mengatakan kepada mereka, ya, celakalah, celakalah. Maksudnya celakalah mereka, celakalah mereka. Dan bahkan dia mengatakan celakalah, celakalah liman baddala ba'di, bagi siapapun yang menambah-nambah, merubah-rubah, mengganti-ganti setelah saya. Dan Nabi mengancam ini, dan bahkan mendoakan kecelakaan untuk siapapun yang mengganti-ganti, baddala menukar, ya, menukar bentuk menukar jenis ibadahnya, menukar bentuk dan cara tata cara ibadahnya. Ini termasuk dalam ancaman ini. Celakalah bagi siapa yang menukar-nukar, mengganti-ganti setelah saya. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang baru. Nomor 5918. Kata Imam Muslim, wa haddatsana Harun ibnu Sa'id al-Aili qala haddatsana ibn Wahb qala akhbarana Usamah an Abi Hazim an Sahl. Ini yang hadis yang pertama tadi, an Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Dari awal sanad sampai kepada Nabi, hadisnya tidak disebutkan. Kemudian beliau mengatakan wa anin Nu'man, ini sanad yang baru, wa anin Nu'man ibni Abi Ayyash an Abi Sa'idin al Khudri. Berarti dari Imam Muslim naik ke atas, tiba-tiba dari atas menyabang dia, membuat cabang. Yang satu dari Sahal yang tadi, yang satu lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika berbeda sahabatnya, maka dalam kaedah kita membuatnya dua nomor. Persis dengan hadis yang pertama tadi. Berarti di sini nomornya juga dua, 5919. Yang pertama hadis Sahal, yang kedua hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sama halnya dengan hadis yang tadi kita ulangi. Baik. Sementara an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadis Ya'qub. Bunyinya sama dengan hadis Ya'qub. Ya'qub itu Ya'qub yang ada di hadis pertama tadi yang sudah kita ulangi dari hadis kemarin. Ya'qub ini adalah kakek gurunya Imam Muslim. Imam Muslim di sana mengatakan Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Ya'qub. Ya, hadis yang tadi nomor 5916. Haddatsana Ya'qub yakni Ibnu Abdurrahman Al-Qari. Ya, Al-Qari inilah yang dimaksud dengan Ya'qub. Lafaz hadis yang hari ini 5918 itu lafaznya sama dengan hadis yang tadi kita ulangi. Tidak ada perbedaannya. Baik. Kita lanjutkan nomor 5920. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Dawud bin Amr ad-Dabbi qala haddatsana Nafi' ibn Umar al-Jumahi an ibn Abi Mulaikata قال قال عبد الله ابن عمرو بن العاص قال عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. Ini Abdullah sang anak dengan ayahnya Amr, sahabat Nabi. Abdullah sahabat, ayahnya Amr bin Al-As sahabat. Maka kita mengatakan, mendoakan atau mengucapkan radhiyallahu anhuma. Anhuma untuk mereka berdua, Abdullahnya dengan ayahnya Amr. Ya. Qala Rasulullah SAW, kata Nabi, haudi masiratu syahrin. Haudi masiratu syahrin. Ini sifat telaga yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, yaitu ukurannya. Ukuran telaga Nabi. Haudi telagaku, jaraknya atau ukurannya masiratu syahrin. Sejarah perjalanan satu bulan. Ya. Ini jaraknya, yaitu satu bulan perjalanan yang ditempuh sejauh itulah jarak ukuran telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang kelima, yaitu ukurannya. Nanti akan ada yang lebih mendekati lagi. Nabi SAW mengumpamakan jarak antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Kalau ini kan dengan jarak ukuran perjalanan, yaitu satu bulan perjalanan itulah ukuran jarak telaga Nabi SAW. Kemudian wazawayahu sawaun, ini sifat juga yang kelima. Sudut-sudutnya, pinggir-pinggirnya sama, berarti panjang dan lebar sama. Ya, ukuran panjang, lebarnya juga sama. Zawayahu sawa, ukuran sudut ke sudut semuanya sama. Ya, dia bukan dia, kita mengenal dari nama telaga saja, nak. Nama telaga berarti bukan sungai. Ya. Dan dia kalau dengan ukuran seperti ini, dia lebih ke persegi empat. Ya, karena ukuran sudut ke sudutnya sama ukurannya. Ya, ukurannya sama. Zawayahu sawaun. Ini sifat yang kelima. Wa ma'uhu abyadu minal wariq. Saya ralat lagi ya, berarti yang ukurannya sejarak perjalanan satu bulan itu sifat yang kelima. Karena yang hadis yang kita ulangi tadi ada empat ya. Nabi yang pertama kali datang, kemudian siapa yang datang mendekat pasti minum, yang ketiga siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya, kemudian yang keempat akan ada orang-orang yang dihalang-halangi atau dicegat atau dicegah untuk mendekat kepada Nabi dan telaganya. Yang kelima di sini adalah ukurannya, yaitu sejarah perjalanan satu bulan. Kemudian yang keenam, antara sudut ke sudut sama jaraknya. Ya, antara sudut ke sudut. Kemudian yang ketujuh, wa ma'uhu abyadu minal wariq. Airnya lebih putih daripada dari perak warnanya. Ini sifat warna air tersebut, yaitu lebih putih dari perak. Wa ma'uhu abyadu minal wariq. Ya, dalam sebagian riwayat daripada susu. Ya. Lebih putih daripada susu. Abyadu minal laban. Ya. Sifat yang ketujuh, sifat yang kedelapan, warihuhu athyabu minal misk. Dan aromanya, harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Al-misk. Al-misku minyak kasturi. Dia juga harum. Di samping warnanya sangat putih, lebih putih dari perak atau dari susu, kemudian aromanya luar biasa harumnya. Rihuhu athyabu, lebih harum daripada al-misk, minyak kasturi. Kemudian sifat yang ke 9. Ya. Sifat yang ke-9, wa kizanuhu kanujumis sama. wa kizanuhu, kizan ini adalah cangkir-cangkir. Ya. Kuz. Kuz apanya mufradnya, jamaknya kizan. Kuzun, kuzani, kizanu. Artinya wadah-wadah yang digunakan untuk mengambil air telaga tadi. Dia digunakan bukan dengan diciduk dengan tangan, tapi di sana sudah ada alat-alat dan sarana, wadah-wadah untuk mengambilnya untuk diminum, dan dinamakan dengan kizan. Ya, cangkir-cangkirnya, wadah-wadahnya seperti bintang-bintang di langit. Nah, perumpamaan bintang dengan perumpamaan cangkir-cangkirnya dengan bintang, ada dua kemungkinan. Yang pertama jumlahnya. Yang pertama jumlah cangkir-cangkir tersebut sejumlah, atau bahkan dalam sebagian riwayat lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Jadi kita tidak berebutan, umat Nabi tidak akan berebutan mengambil wadah-wadah atau cangkir-cangkir tersebut. Kemudian perumpamaan yang kedua dari kilauan-kilauannya, bentuknya yang berkilau-kilau. Karena ya, luar biasa. Bahan dasarnya tentu tidak seperti cangkir-cangkir di dunia. Ya. Kemudian faman syariba minhu fala yazma abadan. Fala yazma ba'dahu abadan. Ini sudah berlalu sifat ini. Ya. Sifat yang ketiga, barang siapa yang minum dari air telaga, seberapapun dia bisa minum, maka setelahnya dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Inilah tambahan riwayat sekarang ini, hadis Abdullah bin Amr bin As. Qal wa qalat Asma'u bintu Abi Bakrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni alal hawdi hatta anzura man yaridu alayya minkum. Ini sebagaimana hadis yang sebelumnya, kita mendapatkan tambahan hadis tetapi dari sahabat yang lain. Kalau tadi adalah dari Abdullah bin Amr bin As, kalau yang sekarang tambahannya dari Asma bintu Abi Bakrin. Ya, berarti juga di sini hadis 5920 ini adalah hadis Abdullah bin Amr bin As, sementara hadis Asma binti Abi Bakar yang juga menyifatkan tentang telaga Nabi adalah nomor yang baru, berarti 5921. Karena di sini qal, ini perawi juga, bisa jadi yang mengatakan adalah Ibnu Abi Mulaikah, Abdullah bin Abi Mulaikah, yang juga berguru kepada Asma. Jadi dari Abdullah bin Mulaikah ini terbagi dua, dia menyampaikan dua hadis. Imam Muslim juga mendapatkan dengan jalur yang sama, sampai kepada Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah ini meriwayatkan hadis sekaligus tentang telaga, yang pertama dari Abdullah bin Amr bin As, yang kedua dari Asma binti Abi Bakar. Dan nomornya di sini karena dia dua sahabat, maka kita menambahkan nomor yang baru, yaitu nomor 5921. Kata Asma, qala Rasulullah, berarti kan hadis. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, inni alal hawdi, sesungguhnya saya berada di telaga. Hatta andura man yaridu alayya minkum. Berada di telaga untuk melihat, menyaksikan, untuk memandang umatnya yang datang ke sana. Jadi Nabi SAW benar-benar bergembira menyambut umatnya. Dia sengaja datang menunggu untuk melihat umatnya, untuk berjumpa dengan umatnya. An hatta anzura, sehingga saya menunggu siapa yang datang kepada saya di antara kalian. Jadi itu hikmah kenapa Nabi duluan. Nabi menjelaskan yaitu untuk menunggu kita, menunggu umatnya. Kenapa dia menunggu? Untuk berjumpa, baik dengan orang yang pernah berjumpa dengan dia di dunia, yaitu para sahabatnya atau yang belum pernah berjumpa, dan dia juga merindukannya di dunia. Sesungguhnya saya berindu untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat saya. Dia juga merindukan untuk berjumpa di dunia, yaitu orang-orang yang beriman dengannya, yang mencintainya, yang menauladaninya, namun tidak satu zaman. Makanya di telaga dia menunggu mereka. Hatta anzura man yaridu alayya minkum. Kemudian wasayukhadhu unasun duni. Nanti akan ada diambil atau ditangkap, jadi cegat banyak orang dari saya. Maksudnya tidak dibiarkan berjumpa. Nabi melihat dari kejauhan tapi tidak melihat orangnya. Ya. Fa'akul, ketika saya melihat peristiwa atau keadaan tersebut di mana banyak orang-orang yang dicegat kemudian diusir, lalu saya katakan fa'akulu ya Rabbi minni wa min ummati. Saya katakan wahai Rabbku, itu kan dari golongan saya, itu kan umat saya. Ya, mereka itu kan umat saya yang datang mendekat ke telaga, tentu umat Nabi Muhammad. Ya, cuma kenapa mereka dicegat? Kenapa mereka dihalau? Kenapa mereka diusir? Itu yang dipertanyakan oleh Nabi. Fayuqal, maka Nabi diberikan dan disampaikan alasan kepadanya, ama sya'arta ma amilu ba'dak. Ama, tidakkah engkau mengenali itu, mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu? Maksudnya apa yang mereka perbuat tidaklah dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, ini jawabannya juga, ma barihu ba'daka yarji'una ala aqabihim. Demi Allah, tidak senantiasa, ya senantiasa mereka setelahmu berbalik dengan punggung mereka. Yarji'una ala aqabihim, berbalik dengan punggung mereka, maksudnya meninggalkan agamamu, meninggalkan tuntunanmu, meninggalkan ajaranmu, membelakangi syariatmu. Itulah sebabnya. Ya. Qal fakana ibnu Abi Mulaika. Ibnu Abi Mulaika ini yang meriwayatkan dari Abdullah bin Amr dan juga Asma binti Abu Bakar tadi. Yaqul, Abdullah bin Abi Mulaika ketika mendapatkan hadis tentang telaga ini, adanya orang-orang yang nanti akan dihalau, dia sering berdoa. Jadi sebagai ungkapan kekhawatirannya, ya, tentang orang yang akan dihalau, ya, dari telaga Nabi, dari berjumpa dengan Nabi, maka dia sering berdoa. Ya, fakana ibnu Abi Mulaika yaqul Allahumma inna na'udzu bika an narji'a ala aqabina au an nuftana an dinina. Ini doanya ibnu Abi Mulaika yang layak juga untuk kita jadikan bahan doa kita di akhir zaman ini, ketika orang sudah tidak lagi mengenali tuntunan Nabi dan tidak mau mempelajarinya. Bila mana diajarkan ternyata bertentangan dengan kebiasaan mereka, mereka tidak suka. Mereka tidak menyukai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Mulaika khawatir, sangat takut. Maka dia berdoa, Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung denganmu, an narji'a ala aqabina, untuk berbalik dengan punggung kami meninggalkan ajaran Nabi-Mu. Ini sahabat, ini generasi tabi'in, masih murid para sahabat Nabi. Di sini dia berguru dengan Abdullah bin Amr bin Al-As dan juga berguru dengan Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abi Mulaika termasuk dari generasi terkemuka, dari tingkat terkemuka dari generasi tabi'in, di golongan terkemuka Ibnu Abi Mulaika. Dan bahkan dia mengatakan dalam sebuah ungkapannya, adraktu salatina min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu nifaq ala nafsi. Saya berjumpa dengan 30 sahabat. Jadi dia berguru bukan dengan dua orang ini saja, 30 sahabat dia berguru dengan mereka. Dan dia mengambil ya agama mereka, bukan hanya sekadar mentransfer ilmu, tapi juga melihat bagaimana mereka beragama. Salah satu agama yang dia petik dari mereka adalah kekhawatiran terjerumus kepada nifaq, kekhawatiran terjerumus kepada kemunafikan. 30 orang yang dia jumpai keseluruhannya takut menjadi munafik, padahal mereka kan sahabat. Ya, sangat takut terjerumus kepada nifaq. Kulluhum yakhafu ala nafsi an nifaq ala nafsihi. Jadi ini luar biasanya Ibnu Abi Mulaika. Dia bukan hanya sekedar mengambil ilmu, tapi juga mengambil bagaimana mereka beragama dari para sahabat Nabi SAW. Di sini dia mengambil juga, yaitu bagaimana mengambil dari hadis Nabi SAW, rasa takut dari tidak berjumpa dengan Nabi. Dia sudah tidak berjumpa dengan zaman, padahal dekat sekali. Ini dekat sekali waktunya. Dan bahkan dia masih melihat orang yang melihat Nabi. Ya. Masih melihat orang yang melihat Nabi, dan bahkan dari generasi terkemuka sahabat. Ya. Asma binti Abu Bakar, ipar Nabi SAW, dan sahabat-sahabat yang lain. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga gurunya. Ya. Berarti dia di dunia tidak berjumpa dengan Nabi, dan khawatir nanti di akhirat dia tidak berjumpa dengan Nabi dengan konsekuensi hadis ini. Maka dia berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an narji'a ala aqabina, atau dalam ungkapan yang lain, a'udzubika an nuftana an dinina. Bisa dengan ungkapan yang pertama, Allahumma inna na'udzubika min an narji'a ala aqabina, atau bisa dengan Allahumma inna na'udzubika min an nuftana fi dinina. Ya, an nuftana, ya Allah, kami berlindung denganmu dari ya terfitnah dari agama. Terfitnah maksudnya dia, kenapa dia fitnah? Dia merasa beragama, ternyata tidak. Itu yang fitnah. Karena fitnah itu halus. Dia seakan-akan beribadah, tapi ternyata tidak beribadah, justru berdosa. Ini yang dimaksud dengan fitnah dalam agama. Makanya dalam ungkapan yang pernah kita nukilkan di sini, ungkapan Sa'id ibn Musayyab dan juga Imam Malik, ya, mereka juga dari generasi tabi'in, walaupun tingkatan Sa'id ibn Musayyab di atas Imam Malik. Ya, Sa'id ibn Musayyab ini yang generasi yang paling awal dari generasi tabi'in, bahkan dikatakan bahwa beliau yang termulia dari generasi tabi'in, Sa'id ibn Musayyab. Ya, dia menegur orang yang menambah sholat dua rakaat fajar itu dengan rakaat-rakaat yang lain, walaupun mungkin pada asal hukumnya bila mana orang berniat dengan niat yang lain tidak ada masalah, tetapi terkesan kalau diulang-ulang terus, mungkin saya melihat itu terus menerus dari orang yang sama, ya. Bahkan dia upayakan untuk terus menambah-nambahnya, seakan-akan tidak cukup dengan dua rakaat. Ketika dia dua rakaat selesai, kemudian dia tambah, mungkin merasa tidak cukup dengan dua rakaat. Nah, ini yang ditegurnya. Dahulu Nabi SAW merasa cukup dengan dua rakaat. Bahkan setelah sholat dua rakaat fajar, dia masih menyempatkan untuk berbaring. Sallallahu alaihi wasallam menunggu iqamah di rumahnya, karena dia sholat sunat di rumahnya. Ya, sholat sunat di rumahnya. Dibaringkan, kata Aisyah, badannya sebelah kanan menunggu iqamah. Ya. Daripada baring, tentu kan menambah dua rakaat yang lain kan lebih utama menurut logika kita. Tetapi agama ini bukan logika. Agama ini tuntunan. Tuntunan dari Nabi SAW. Ditegur dengan keras oleh Sa'id bin Musayyab. Yang lebih tegas lagi Imam Malik rahimahullah. Ketika ada orang yang memutuskan untuk memperjauh miqatnya dari miqat yang dibuat oleh Nabi. Dan bahkan dia merasa lebih pantas bermiqat di masjid di dekat kuburan Nabi daripada di Zulhulaifah. Kata Imam Malik, sungguhnya saya khawatir engkau terfitnah dalam agama. Ini tadi doanya, ketika orang merasa beragama ternyata pada hakikatnya dia berdosa. Ya, orang yang merasa sudah banyak nilai agamanya dengan ibadah yang dia buat-buat sendiri, ternyata itu fitnah. Ya. Karena merasa, hah? Ya itu yang tadi saya berikan kemungkinan. Ya. Orang yang menambah lebih dari 2 rakaat, misalnya dia sudah ada atau masuk masjid, orang sudah sedang azan, kemudian dia selesai azan, pas ditunggunya azan selesai, dia berdoa, kemudian dia salat tahiyatul masjid, kemudian dia niatkan lagi 2 rakaat al-fajr. Ya, kalau alasan seperti ini kan tidak akan selalu. Tidak akan selalu. Dia datang masjid kan berbeda-beda waktunya. Yang dilihat oleh Sa'id bin Musayyib, orang yang setiap waktu, seakan-akan setiap hari melakukan demikian dengan 2 rakaat tidak cukup. Ya. Makanya saya katakan, bisa jadi boleh seorang itu, tapi kan belum perlu merutinkan pula programnya dalam sepanjang hari harus lebih dari 2 rakaat, karena 2 rakaat saja tidak cukup. Nah, ini yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau melakukan menambah dengan niat yang sebenarnya dari sekali-sekali, tidak ada masalah. Bukan suatu hal yang menyimpang ya. Jadi yang penting kita catat di sini di samping yang lain tadi adalah sikap atau pemahaman generasi salaf terhadap hadis Nabi. Benar mereka mengamalkannya. Pesan-pesan dari hadis itu masuk ke dalam jiwa mereka sehingga memunculkan doa. Memunculkan doa. Kalau hanya sekedar transfer maklumat dan tidak masuk ke dalam dada, tidak dipahami, tentu tidak akan muncul doa. Makanya dia berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an narji'a ala aqabina. Allahumma inna na'udzubika min an nuftana fi dinina. Fitnah dalam beragama itu tadi. Perbuatan-perbuatan bid'ah, merasa lebih tinggi apa yang kita amalkan dari yang diamalkan oleh Nabi, merasa lebih berada di atas petunjuk dari apa yang dilakukan atau dituntun oleh Nabi SAW. Ini fitnah. Ya. Merasa kita lebih dari Nabi dan Nabi kurang. Makanya sahabat-sahabat yang tadi yang datang ke rumah Nabi menanyakan perihal ibadah Nabi, mengatakan Nabi ibadah kok sedikit saja ya? Oh, tidak apa-apa karena dia Nabi. Itu alasan mereka. Sehingga mereka berniat untuk menambahnya dari apa yang dilakukan Nabi. Adapun saya tidak akan tidur di malam hari, saya isi dengan sholat malam. Adapun saya tidak akan pernah tidak berpuasa di siang hari, setiap hari saya harus berpuasa. Ini kan agama sesuai logika. Ya, adapun saya tidak akan mungkin menikah. Kenapa? Karena saya lihat orang menikah ini payah beribadah, dia sudah punya kewajiban yang baru menafkahi keluarganya, sehingga dia tidak bisa beribadah. Nanti saya tidak akan mungkin menikah. Saya akan beribadah. Kata Nabi SAW, adapun saya, fa'alamukum billah wa atqakum lah. Adapun saya, orang yang paling mengerti tentang Allah. Apa yang dicintai, diinginkan oleh Allah, saya yang, orang yang paling mengerti. Dan saya yang paling bertakwa. Jadi takwa itu dilahi dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena dia yang paling bertakwa. Kalau sudah dari keluar dari jalur yang dilakukan oleh Nabi, berarti tidak membawa kepada ketakwaan. Makanya banyak orang-orang yang ibadahnya banyak, tetapi dia sesat. Khawarij, ibadahnya luar biasa. Nabi SAW mengingatkan sahabat-sahabatnya, sungguhnya kalian merasa sedikit sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Walaupun mereka belum ada. Ketika itu belum ada. Belum ada orang yang disifati oleh Nabi. Tapi Nabi diberitahukan bahwa mereka ini nanti ahli ibadah. Ya. Ahli ibadah. Orang yang banyak berzikir. Dan bahkan mereka nanti diceritakan di akhir zaman sahabat itu, di masa Abdullah bin Mas'ud, melakukan zikir-zikir. Memang zikirnya tidak ada yang melarang, tapi sifat berzikirnya yang di luar tuntunan Nabi. Berkumpul beberapa orang, kemudian ada yang memimpinnya. Yang memimpin mengatakan takbir, takbir semuanya. Tahlil, tahlil semuanya. Ada alat sarana untuk menghitung zikir dan takbir tadi, kerikil. Jadi setiap mereka punya kerikil, nanti untuk menghitung berapa jumlahnya. Kabbiru mi'ah. Hitung atau bertakbir 100 kali. Untuk menentukan jumlahnya, nanti mereka buat alat tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipisahkan sehingga selesai habis kerikil yang 100 kali, berarti sudah selesai 100 kali. Ya. Datang Abdullah bin Mas'ud, mengingatkan mereka. Dan ini yang pelajaran penting dari kasus tadi, mereka yang tadi mengatakan, apa yang salah dari kami, wahai Abu Abdurrahman? Apa yang salah? Ya, sungguhnya kami menginginkan kebaikan. Siapa yang melarang takbir? Tidak ada Nabi melarang takbir. Ya, sungguhnya kami menginginkan kebaikan. Ma aradna illa al-khair. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan tetapi dia tidak mencapainya. Kata yang bercerita, sesungguhnya saya melihat mereka-mereka itu ya, tewas di Yaumun Nahrawan. Ya. Pada hari peperangan, fitnah, kekacauan, pertikaian ya, di antara kaum muslimin. Jadi mereka memberontak. Mereka itu memberontak. Ibadahnya luar biasa, tapi mereka memberontak. Ya, memberontak. Jadi intinya, kita harus khawatir fitnah dalam agama. Banyak apalagi di zaman kita, yang mengatasnamakan agama, membawa bendera-bendera yang yel-yelnya agama, banyak sekali. Tetapi, sama sekali tidak dituntun oleh agama. Di akhir zaman ini kita harus berhati-hati beragama. Dengan berpatokan kepada jumlah semata. Karena jumlah yang banyak bukan patokan kebenaran. Bukan patokan kebenaran. Justru bukan pula yang sedikit itu kebenarannya. Bukan. Tapi jangan sampai kita menjadikan standar kebenaran itu banyaknya orang. Dilihat jumlah yang besar, ya itulah yang benar. Ternyata tindakan-tindakan mereka mengacaukan. Ya. Justru membuat ya, banyak orang terjauh dari kemaslahatan yang besar. Ini yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya. Makanya kita harus terus berdoa. Allahumma inna na'udzubika min an narji'a ala aqabina aw an nuftana fi dinina. Baik, kita lanjutkan. 5922 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Yahya Ibnu Sulaim an Ibni Khuzaim an Abdullah bin Ubaydillah bin Abi Mulaika annahu sami'a Aisyah. Ini dia Abdullah bin Ibnu Mulaika tadi, Ibnu Abi Mulaika tadi, Abdullah bin Ubaydillah bin Abi Mulaika. Di sini gurunya siapa? Aisyah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tadi Asma dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha taqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Wa huwa baina dhahrani ashabihi. Ketika itu Nabi berada di tengah-tengah sahabatnya atau di hadapan sahabatnya. Kata Nabi, inni 'alal haudi antadhiru man yaridu 'alayya minkum. Sesungguhnya saya di telaga menunggu siapa yang datang di antara kamu, maksudnya umatnya. Menunggu siapapun yang datang untuk berjumpa. Ya. Makanya kerinduan kita untuk datang ke telaga Nabi, untuk berjumpa dengan Nabi luar biasa. Karena Nabi yang mengabarkan bahwa dia menunggu. Inni 'alal haudi antadhir. Dia menunggu kita. Dan dia sudah berikan jalan cara untuk kita berjumpa dengannya. Untuk kita berjumpa dengannya. Fawallahi la yuqta'anna duni rijal. Maka demi Allah akan diputuskan dari saya, dicegat dari saya banyak orang. Fala aqulanna ay rabbi minni wa min ummati. Saya ketika itu mengatakan, ya Allah, itu kan umat saya. Dari golongan saya. Ya. Fayaqul innaka la tadri ma amilu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka amalkan setelahmu. Ya. Apa yang mereka amalkan setelahmu. Ma zalu yarji'una la aqabihim. Senantiasa mereka berbalik meninggalkan punggung mereka atau berbalik membelakangi apa yang kamu bawa. Syariat yang kamu ajarkan. Ya. Selanjutnya, cukup banyak hadisnya di sini ya. Dan bahkan hadis tentang telaga ini saya lupa kemarin menjelaskan. Hadis tentang telaga ini termasuk salah satu hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis sahih yang tertinggi tingkatnya. Kenapa? Karena mutawatir itu dengan syaratnya adalah diriwayatkan pada setiap tingkat sanadnya lebih dari 10 orang. Lebih dari 10 orang yang meriwayatkan pada setiap tingkat sanadnya lebih dari 10 orang. Dalam sahih Muslim saja, nanti akan kita dapatkan, dari dalam sahih Muslim saja hadis tentang telaga ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 12 sahabat. Dalam sahih Muslim saja 12 sahabat. Yang pertama dari Abdullah bin Amr bin As tadi, Aisyah, Ummu Salamah, Uqbah bin Amir, Ibn Mas'ud, Hudzaifah, Haritha ibn Wahab, Al-Mustawrid, Abu Dzar, Thauban, Anas, Jabir bin Samurah. Di luar sahih Muslim, di luar sahih Muslim, Abu Bakar Siddiq, Zaid bin Arqam, Abu Umamah, Abdullah bin Zaid, Abu Barzah Al-Aslami, Suwaid bin Jabalah, Abdullah bin Sanabihi, Al-Bara bin Azib, Asma binti Abu Bakar. Tadi ada ya, bahkan Asma binti Abu Bakar tadi ada dalam sahih Muslim. Ya, Khawlah bintu Qais dan yang lain-lainnya. Sekian banyak sahabat yang meriwayatkan hadis telaga, menunjukkan bahwa dia hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir itu hadis diriwayatkan pada setiap tingkat sahabatnya, tabi'innya, tabi'in kecilnya, kemudian di bawah itu semuanya tidak kurang dari 10 orang. Nah, sekarang sudah lebih dari 10, bahkan lebih dari 20 orang yang meriwayatkan dari sahabat Nabi SAW. Ini yang penting kita apakan bahwa hadis telaga ini salah satu dari hadis mutawatir. Karena hadis mutawatir itu sedikit sekali. Ya. Salah satunya adalah ini. Kemudian diantaranya juga hadis apa? Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, maka hendaklah dia dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis mutawatir. Contohnya yang lain. Jadi sudah dua. Kemudian yang ketiga, hadis mengangkat tangan dalam berdoa. Ya. Para ulama menggolongkan hadis mutawatir maknawi. Maknawi. Karena lafaznya memang tidak satu, berdoa ketika gini, berdoa tempat yang lain, tetapi yang intinya mengangkat tangan ketika berdoa. Ya. Ini termasuk hadis contoh hadis mutawatir maknawi. Ya, bila mana kita berdoa di keadaan, di tempat yang Nabi memerintahkan, yang Nabi memerintahkan memperbanyak berdoa, maka asal hukumnya adalah mengangkat tangan. Bila mana diceritakan bahwa Nabi SAW berdoa lalu di ketika itu dia tidak mengangkat tangan, maka tidak masuk dalam konteks hadis ini. Ya, berarti tuntunannya tidak mengangkat tangan. Seperti khatib berdoa ketika khutbah, ya, di situ Nabi SAW tidak mengangkat tangan, hanya sekedar memberi isyarat. Ya. Jadi secara umum mengangkat tangan dalam berdoa, ya, bila mana tidak ada riwayat yang menjelaskan Nabi tidak mengangkat, berarti asal hukumnya adalah mengangkat, karena asal dari adab berdoa adalah mengangkat tangan. Asal dari adab berdoa mengangkat tangan ini termasuk hadis mutawatir, cuma perbedaannya dia maknanya saja yang mutawatir, yaitu mengangkat tangan, walaupun kasusnya berbeda-beda. Ya, kasusnya berbeda-beda. Itu beberapa contoh dari hadis mutawatir, salah satunya hadis kita sekarang ini, hadis tentang telaga. Baik, hadis Aisyah ini, ya, hadis berapa? Lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga. Hadis Aisyah 5922 pada halaman 7953. Hadis yang berikutnya 5923, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Amr wa Ibn al-Harith anna Bukairan haddathahu anil Qasim ibn Abbas al-Hashimi an Abdullah bin Rafi' maula Ummi Salamah an Ummi Salamah. Ini sahabat yang lain, istri Nabi juga radhiyallahu ta'ala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat kuntu asma'un nasa yadhkuruna al-hawda. Aku pernah mendengar orang-orang bercerita tentang telaga. Walam asma' dhalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. cerita mereka itu saya tidak pernah dengar dari Nabi. Ya. Dia mendengar orang sahabat yang lain bercerita tentang telaga, cuma dia tidak pernah mendengar cerita itu dari Nabi. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Falamma kana yawman min dhalika, pada suatu hari orang masih sibuk memperbincangkan telaga. Wal jariyatu tamsutuni, ketika itu budak perempuan saya sedang menyisir rambut saya. Ya, budak perempuannya sedang menyisir rambut siapa? Ummu Salamah. Fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuhan nas. Maka saya mendengar Nabi memanggil para sahabat. Ayyuhan nas. Apa artinya? Wahai manusia. Maksudnya untuk mengumpulkan mereka. Ummu Salamah sedang apa tadi? Sedang disisir rambutnya oleh budak perempuannya. Fakultu lil jariyah. Saya katakan kepada budak perempuan saya, istakhiri anni. Cukuplah kamu menyingkir sebentar. Maksudnya dia minta jalan untuk berkumpul. Ya. Dia minta jalan untuk dalam lain. Dia minta budaknya tadi menyelesaikan sisirnya. Ya. Artinya cukup, berikan saya jalan. Tujuannya untuk menyambut panggilan Nabi. Ummu Salamah. Ya. Qalat, budak perempuan ini berkata, innama da'ar rijal. Bukankah yang dipanggilnya laki-laki saja? Kata budak perempuannya, innama da'ar rijal. Sungguhnya Nabi memanggil yang laki-laki saja. Walam yada'un nisa. Dan dia tidak memanggil wanita. Fakultu, kata Ummu Salamah, inni minan nas. Bukankah saya ini juga manusia? Panggilannya tadi apa? Wahai manusia. Mudahnya memahami panggilan Nabi itu adalah untuk laki-laki saja. Mungkin di kesempatan yang lain memang itu. Ya, maksudnya. Tetapi Ummu Salamah mengatakan, sungguhnya saya juga dari manusia. Maka saya merasa terpanggil dengan panggilan Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW. Ketika orang sudah berkumpul, di situ ada Ummu Salamah dan ada sahabat-sahabat yang lain, atau baik laki-laki maupun perempuan, Nabi berkhutbah. Ya. Inni lakum, bayangkan Nabi kumpulkan sengaja para sahabatnya untuk menjelaskan tentang telaga ini. Inni lakum faratun alal hawdi. Sungguhnya saya mendahului kalian ke telaga. Fa iyaya la ya'tiyanna ahadukum fayudhabbu anni kama yudhabbu al-ba'iru ad-dhal. Ini peringatan tegas Nabi. Maka jauhilah. Ya, jangan sampai saya mengalami apa? Kalian datang kemudian kalian dihalau. Ya. Fa iyaya, ya, jangan sampai saya, la ya'tiyanna ahadukum, tidaklah salah seorang dari kalian datang, fayudhabbu anni, lalu dia dihalau, dicegat, dihalang-halangi dari saya. Kama yudhabbul ba'iru dhal, sebagaimana dihalau, diusir, dijauhkan unta yang tersesat. Ini orang petani-petani unta di padang pasir sana, kan dia tahu untanya. Unta mereka itu kan berombongan, nanti akan ada yang membimbingnya. Di situ ada unta yang paling besar. Kemana unta yang paling besar itu pergi, maka yang lain-lainnya akan mengikut. Jadi dia hanya mengendalikan unta yang besar. Bila mana ada unta asing di situ, mereka pasti tahu. Ya. Mereka pasti tahu dan mereka akan keluarkan yang asing ini. Mereka tidak mau. Bisa jadi akan memunculkan perkara nantinya. Kalau kita kan boleh-boleh saja. Kan dia yang masuk. Ya, tetapi mereka prinsipnya seperti itu. Bila mana ada unta asing dan mereka tahu itu bukan unta mereka, mereka usir. Jangan sampai kalian seperti itu nanti. Jadi Nabi SAW kumpulkan mereka, para sahabatnya, kemudian menyampaikan pesan penting ini. Saya tunggu nanti kalian di telaga dan saya peringatkan jangan sampai kalian nanti dicegat, diusir, dihalangi sebagaimana diusir, dihalangi, dihalau unta yang tersesat, ya, yang berkumpul dengan kumpulan unta-unta pemilik seseorang. Ya. Ini menunjukkan bahwa perkaranya sangat penting. Fa'akul, maka saya katakan, kata Nabi, fima hadza, ya, kenapa orang-orang itu dihalau? Seperti hadis-hadis yang tadi, fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Ini sebenarnya ini yang dipesankan oleh Nabi. Jangan sampai kalian dihalau, maksudnya jangan sampai kalian melakukan penyebabnya ini. Ya. Innaka la tadri ma ahdathu ba'da, sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat dari perkara yang baru setelahmu. Fa'akulu suhqan, maka saya katakan celakalah. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tersisa banyak hadis lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hadis, bukan 7, 8, 9, 10. Ya. Banyak sekali. Kita ini isyarat bahwa hadis ini memang untuk mutawatir. Imam Muslim saja sudah 12, termasuk 13 ya, Asma bin Abi Bakar mungkin karena saya dapatkan ini dari Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi yang mengisyaratkan bahwa di awalnya yang menukilkan perkataan Al-Qadhi'iyah. Kita lihat halamannya ini. Halaman 772. Bisa dihitung sendiri. Alinea kedua di syarah tersebut. Al-Qadhi melanjutkan, ada? Ya. Hadis-hadis tentang telaga termasuk ke dalam kategori hadis apa? Mutawatir. Yang diriwayatkan oleh banyak orang dari kalangan sahabat. Muslim menyebutkan riwayatnya, riwayat hadis telaga ini yang berasal, nah ini dari dalam sahihnya ini Imam Muslim menyebutkan ini Ibnu Amr bin As, Aisyah, Ummu Salamah, Uqbah, Ibn Mas'ud 5, Hudzaifah 6, Harithah bin Wahab 7, Al-Mustawrid ada nanti Mustawrid ya, 8, Abu Dzar 9, Thauban 10, Anas 11, Jabir bin Samurah 12. Dan kemudian ya, kita tambahkan tadi Asma binti Abu Bakar ada. Ada tadi Asma binti Abu Bakar yang kita buat. Mungkin karena di tengah-tengah Al-Qadhi tidak terlalu perhatiannya. Karena dia kan kita buat nomor tersendiri tadi. Ya, dia berada di tengah-tengah, bukan di awal. Maka luput dari beliau bahwa hadis Asma binti Abu Bakar juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dengan jalur yang sama dengan hadis Abdullah bin Amr bin As tadi. Kemudian sisanya, selain Muslim, ya, ini selain, bukan selain Muslim ya. Bukan selain di sini. Selain itu Muslim menyebutkan riwayatnya dari Abu Bakar. Bukan selain itu. Nah, di sini kalau dalam bahasa Arabnya ini terjemahan yang sangat keliru. Karena kita dimaksud, kalau selain itu, kalau kita baca ini, selain itu Muslim menyebutkan riwayatnya dari Abu Bakar. Berarti yang meriwayatkan hadis yang berikutnya juga siapa? Imam Muslim, tapi bukan? Pemahamannya gimana? Ya, kalau yang 12 di atas itu diriwayatkan oleh Muslim dalam mana? Di mana? Di kitab sahihnya. Kalau yang sekarang ini, selain itu Muslim menyebutkan riwayatnya dari Abu Bakar. Berarti juga Imam Muslim meriwayatkannya. Cuma di mana? Di luar kitab sahih. Sementara dalam bahasa Arabnya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Di sini dalam bahasa Arabnya ya, fa dzakara, kata beliau, wa haditsu mutawatirun naqli. Hadis haud ini termasuk hadis mutawatir, rawahu khalaikun minas sahabah. Diriwayatkan oleh banyak sahabat. Fa dzakarahu Muslimun. Imam Muslim menyebutkan, maksudnya dalam konteks kitab sahihnya itu yang 12 tadi. Kemudian warawahu ghairu muslim. Warawahu ghairu muslim, dan meriwayatkannya selain Muslim. Berarti maksudnya apa? Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, Ad-Darimi, Musannaf Abdul Razzaq, ya, Ibnu Abi Syaibah, dan kitab-kitab hadis yang lain. Ini yang maksudnya. Kalau sekarang ini berarti tetap Imam Muslim kan, cuma yang 12 itu di Sahih Muslim, yang sisanya yang banyak juga itu di luar Sahih Muslim. Saya Imam Muslim yang setahu saya tidak memiliki kitab hadis selain dari ini. Dia punya kitab-kitab yang lain, tetapi bukan kitab hadis. Ini juga yang membuat apa keyakinan kita bahwa terjemahannya sedikit keliru. Ya, berarti terjemahan yang benar insya Allah selain Muslim, bukan tambah itu. Itu yang dicoret. Selain Muslim menyebutkan riwayat Hawd, riwayatnya itu hadis telaga dari Abu Bakar Siddiq, ini di luar saya Muslim. Ya, Zaid bin Arqam, Abu Umama, Abdullah bin Zaid dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini yang banyaknya riwayat yang tadi itu yang tersisa cukup banyak, ini menunjukkan bahwa hadis ini memang benar-benar mutawatir. Sekian banyak para sahabat yang meriwayatkan, di dalam kitab Sahih Muslim saja sudah 13. 12 yang disebutkan oleh Qadi Iyad tadi, kita tambahkan satu yaitu hadis Asma binti Abi Bakar yang juga telah kita pelajari tadi, yang merupakan hadis di tengah-tengah datangnya setelah riwayat Abdullah bin Amr bin As. Itulah pelajaran kita kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.